Sama seniman banyak ngomong, tentu saja banyak makan. Enak enak enak enak enak enak enak enak enak enak keenaan nongkrong sama seniman, rokok makan gratis, katanya dibilang romantis. Asik. Enak enak enak enak enak enak enak keenaan. Lo yang bayar apa? Aku yang makan. Lo makannya siapa? Aku kok yang bayar. Makan bersama-sama dengan seniman. Enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak. Keenaan. Wah, gak lama datang buah-buahan. Durian, kelengkeng, lalu jus melon. Asik. Tungguin Maria Cui lagi ambil ngopi. Nang nang nang Chris Dayani kok Rene. Melok nongkrong. Aduh, mari mundur. You sitting nih. Enak tenan. Banyak makan banyak utang tau. Enak enak enak enak enak enak keenaan. Nongkrong sama seniman banyak ngomong, tentu saja banyak utang. Enak enak enak enak enak enak enak enak keenaan. Nongkrong sama seniman, rokok makan gratis, katanya dibilang romantis. Edan tenan. Enak enak enak enak enak enak keenaan. Oh, lo yang bayar siapa? Aku yang makan. Lo yang makan siapa? Kamu yang makan. Loh, rasanya enak. Apalagi makan bersama seniman. Gak lama buah-buahan datang mengkudu. Mangga muda, jambu air, gula merah. Siapa yang mau rujakan? Ayo. Hey, nang. Nang. Kesayani bawa gula merah sama cabe. Mau rujak. Ah, enak nongkrong sambil rujakan. Apalagi sambil ngelukis. Ngelukis ini, itu, nyanyi ini. Ini. Ya, kalau makan dan ngopi number one. Ah, you city, wah you, beautiful you hari ini, pakai lipstick lagi, cantik dah. Mau nage? Hello, yang makan siapa? Aku yang bayar. bayar siapa? Teman-teman yang makan lo rasanya enak. Makan bersama-sama seniman. La la la la la la la la la la. Tagihannya gede. Ya patungan, biarin. Hey, Mas Junet, bayar, tambahin dong, Mas Imam, Kang Lawan. Ampun, iya. Enak. Keenak.